إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، إخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، masih kita pada syadarat min kalamil ulama, petikan-petikan, nukilan-nukilan dari ucapan para ulama tentang al-ilm wa talab al-ilm, tentang ilmu dan mencari ilmu. Sambil kita pada ucapan yang ke-6 dari Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, qala idza tara'asa ar-rajul sari'an adarra bi katsirin min al-ilm وَإِذَا طَلَبَ وَطَلَبَ بَلَغَ. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah sebagaimana dinukil dalam kitab Al-Hilya oleh Ibn Uyain, kata beliau, إِذَا تَرَأَسَ الرَّجُلُ سَرِيعًا, kalau seseorang yatara'as, menjadi tokoh pembicara, tokoh da'i, tokoh agama dalam keadaan sari'an, terburu-buru, maka adar bi kathirin min al-ilmi, maka dia akan merusak kebanyakan ilmunya, akan merusak kebanyakan ilmu. Yani terburu-buru tampil menjadi dai, terburu-buru tampil menjadi ustaz, terburu-buru tampil menjadi tokoh agama. Jangan terburu-buru. La tasta'jilu. Qala, kata Sufyan ats-Tsauri, idza talaba wa talaba balagh, kalau terus mencari dan terus mencari ilmu, balagh, nanti akan sampai secara otomatis, akan sampai dia pada derajat rais fil ilm, imam fil ilm, panutan dalam ilmu, panutan masyarakat dalam ilmunya. Nanti itu enggak perlu kamu terburu-buru mencari sendiri, tetapi kamu belajar, belajar dan belajar. Talaba wa talaba. Barang siapa yang talaba wa talaba balagh. Demikian kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Tapi man tara'asa sari'an adar. Siapa yang terburu-buru untuk tampil, maka dia akan merusak, justru akan merusak ilmunya. Karena sesuatu yang dikarbit itu tentu tidak sama dengan sesuatu yang matang di pohonnya, akan berbeda. Kalau buah itu masak, otomatis ketika sudah sempurna masaknya, dia akan jatuh sendiri. Dia akan jatuh sendiri, otomatis. Tetapi kalau dipaksa harus jatuh dan dipaksa harus matang, dikarbit, maka hasilnya jelek, hasilnya tidak baik. Justru sebagian besar rusak, sebagian besar akan menjadi madarat, bukan menjadi faedah. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, nasihat dari Sufyan ats-Tsauri. Nasihat berikutnya diriwayatkan dari Abbas ibn al-Mughirah ibn Abdurrahman dari ayahnya, berarti dari Mughirah bin Abdurrahman. Qala jaa'a Abdul Aziz Ad-Darawardi fi jama'atin ila abi liyurida 'alayhi kitaban. Kata Mughirah bin Abdurrahman, datang Abdul Aziz Ad-Darawardi dalam beberapa kelompok manusia, yang bersama jamaah sekelompok manusia, datang kepada ayahku. Liyurida 'alayhi al-kitab atau liyurida 'alayhi kitaban, untuk menunjukkan kepadanya satu kitab. Faqara'ahu lahum Ad-Darawardi, kemudian dibacakan oleh Darawardi kepadanya, kepada ayahku. Wa kana radi'al lisan, ternyata dia dalam keadaan lidahnya masih belum fasih membaca kitab, masih rodi, masih jelek dalam membaca kitab. Yalhan lahnan qabihan, dalam keadaan membaca dengan keliru, dengan lahlan qabihan. Lahnan qabihan artinya keliru, yang sampai merubah makna. Faqala abi, maka berkata ayahku, kata Mughirah, waihaq ya Darawardi, anta kunta ila islahi lisanik qabla an-nazar fi hadha ash-sha'n ahwaj minka ila ghairi dhalik. Celaka engkau wahai Darawardi, sungguh engkau untuk memperbaiki lidahmu, untuk memperbaiki bacaanmu sebelum kamu mempelajari ilmu ini, itu lebih dibutuhkan olehmu. Ahwaj minka ila ghairi dhalik, itu lebih kamu butuhkan daripada yang lain. Yani ingin membaca riwayat dengan qiraatan kepada ulama. Ini hadis. Tetapi ketika membaca yalhan lahnan kathira, bahkan lahnan qabihan, maka kata gurunya, waihaq ya Darawardi, celaka engkau wahai Darawardi, sungguh engkau untuk mempelajari dan memperbaiki lidahmu, kefasihanmu dalam membaca, itu lebih penting daripada ilmu ini. Yani itu dulu, baru ini. Kalau masalah pentingnya memang ilmu hadis adalah ilmu agama yang gak bisa dikalahkan dengan ilmu apapun. Tetapi engkau lebih membutuhkan ilmu tadi daripada yang lain. Karena kalau kamu mempelajari hadis dalam keadaan lidahmu tidak bisa membaca dengan fasih, tidak bisa membaca dengan makhraj yang benar, dan tidak bisa membaca dengan kaidah nahu yang benar, apa akibatnya? Apa akibatnya kemarin? Aksha, aku khawatir. Kala man? Man? Man? Ada suara tapi tidak ada rupa. Nah, man qail? Man al qail? Man? Asma'i. Sami'at Isma'il. Al-Asma'i. Rahimahullah. Kala inna akhwafu ma akhafu alaikum. Aku yang aku khawatirkan, yang paling aku khawatirkan ala talib al-ilm, atas para pencari ilmu adalah, kalau dia lam ya'rifun nahu, fama dasar, apa jadinya? Kalau dia tidak mengerti nahu, yalhan kathiran. Yang namanya lahan adalah membaca dengan keliru. Apakah keliru i'rabnya, atau keliru bacaannya, atau keliru makhrajnya, membaca jim seperti zai, membaca zai seperti jim, membaca qaf seperti kaf, membaca kaf seperti qaf, apa akibatnya? Khawani fi na'azakumullah, fi kalbi, mau mengatakan di hatiku, bilangnya fi kalbi, di anjingku, apa jadinya? Habis. Aku khawatir engkau termasuk dalam hadis man yatabawa man kadzaba alayya falyatabawa maq'adahu minan nar, barang siapa yang berdusta atas namaku maka hendaklah mempersiapkan tempat duduknya dalam neraka. Yani dikhawatirkan engkau berdusta atas nama Rasul. Rasulullah tidak menyatakan kalbu, kamu mengatakan kalbu. Lah tapi hadisnya ini qalb, qaf. Ala wa hiyal qalb. Dia membaca ala wa hiyal qalb. Na'udzubillah. Jadi rusak hadis. Maka ketika orang tadi membaca ditegur, ketika salah membacanya, anta ila islahi lisanika qabla an-nazar ila hadha asy-sya'n ahwaj minka ila ghairi dhalik. Sungguh engkau lebih membutuhkan untuk mempelajari bagaimana cara memperbaiki lisanmu, memperbaiki cara bacamu, memperbaiki ilmu nahwumu, memperbaiki ilmu kamu tentang bahasa Arab, baru kamu mempelajari ilmu ini sehingga tidak salah paham. Ikhwan fillah na'azakumullah, ini pun nasihat yang tidak kalah pentingnya. Betul-betul syawarah, betul-betul sari pati yang didapat dari para ulama. Kemudian yang berikutnya, ucapan Az-Zuhri kepada Yunus ibn Yazid. La tukabir al-ilm, fa innal ilma awdiyatun, fa ayyuha akhadta fihi qata'a bika qabla an tablughu, walakin khudhu ma'al ayami wal layali. ولا تأخذ العلم جملة فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. Ini juga nasihat penting dari Imam Az-Zuhri, Imamul A'imma fi zamanih, kepada Yunus ibn Yazid. La tukabir al-ilm, engkau jangan menganggap, jangan sombong terhadap ilmu. Tukabir, mukabarah, sombong yang bermakna dia tidak merasa bahwa itu suatu besar. Walaupun kalimat itu kabir, tapi maknanya dianya yang merasa besar dan ilmu dianggap remeh. Jangan menganggap remeh ilmu. Kenapa? Fa innal ilma awdiyatun, sesungguhnya ilmu ini terdiri dari sekian banyak lembah. Yang satu lembahnya, ayyuha akhadta fihi qata bika qabla an tablughu, qabla an tablughahu, satunya, satu lembahnya kamu arungi wadi itu belum sampai ke ujungnya, kamu sudah tidak mampu, kamu sudah akan kalah. Qata bik, qata bik artinya kamu akan terhenti, kamu akan gagal, kamu tidak berhasil sebelum menempuh satu wadi. Sedangkan ilmu ini audiyatun, sedangkan ilmu ini terdiri dari sekian wadi, sekian lembah. Maka jangan anggap remeh. Jangan kamu menganggap bisa kamu jadi alim dalam satu hari. Jangan menganggap bisa alim dalam dua hari, atau dalam sebulan, atau dalam dua bulan, atau dalam satu tahun sekalipun. Jangan harap jadi alim dalam satu tahun, dua tahun, atau dalam program dua tahun. Masya Allah, mencetak para da'i. Kembali kepada khayal wa tamanni. Kembali kepada penghalang dakwah yang kita sudah bahas. Berarti orang ini khayal. Mau jadi alim, mau jadi ulama, hanya program 2 tahun. Tok. La haula wala quwata illa billah. Padahal kata para ulama, kata Sufyan rahimahullah, sungguh saya tidak melihat pantas seorang pemuda untuk duduk di tengah majlis ilmu, untuk menyampaikan ilmu sebelum dia belajar 30 tahun. 30 tahun. Kalau benar azakumullah, maka jangan anggap remeh ilmu. La tukabir al-ilm, innal ilma awdiyatun, sesungguhnya yang namanya ilmu itu lembah demi lembah yang kamu akan mengarunginya, enggak akan sempat kamu mengarungi seluruhnya. Jangankan seluruhnya, satu wadi pun kamu akan gagal, kamu enggak akan berhasil bisa sampai dalam waktu yang singkat. Kamu mati belum sampai satu lembah. Kamu mati belum sampai kamu mengarungi satu lembah dari ilmu tadi. Sampai dikatakan dengan istilah bahwa al-ilmu bahrun la sahila lahu, bahwa ilmu ini adalah lautan yang tidak ada tepinya. Lautan yang tidak ada tepinya. Sehingga seorang mendapatkan ilmu sebagian, sebagian yang besar belum diketahuinya. Yang lain mengetahui sebagian yang ini, tidak mengetahui bagian yang lain. Sebagian mengetahui sebagian yang besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Sehingga para ulama adalah orang yang paling banyak ilmunya. Bukan orang yang paling mengetahui seluruh ilmu, bukan. Bukan orang yang mengetahui seluruh ilmu. Sealim apapun. Demikian kata para ulama. Oleh karena itulah, para ulama menasihati untuk tidak taklid. Kenapa? Karena tidak mahsurun ala syaksin duna syaks. Karena ilmu itu tidak terkurung pada satu orang. Satu orang ini tahu seluruhnya, tidak. Walaupun dia alim, memiliki ilmu yang mayoritas ilmu dia tahu. Semua ilmu dia tahu. Tapi bukan berarti seluruhnya. Semua dalam artian setiap bidang dia ahli. Bidang fikih dia ahli, bidang akidah dia ahli, bidang nahwu dia ahli, bidang syariah dia ahli, bidang ini, bidang dia ahli. Tapi apakah tidak ada yang luput dari dia? Mesti ada. Mesti ada beberapa perkara yang luput dari beliau. Rahimahumullahu ajma'in. Sehingga tidaklah ilmu itu terkurung hanya pada satu orang tertentu. Tidak terkurung pada satu daerah tertentu, tidak terkurung pada satu negeri tertentu, tapi ilmu itu ada pada sekian para ulama yang kalian harus cari dari seluruh mereka. Sehingga kalian akan mendapat secara lengkap. Akan mendapat secara utuh dan lengkap. Itu pun jangan harap kalian anggap diri kalian sudah mengetahui seluruh ilmu. Masih ada lagi yang belum kalian ketahui. Qul inna a'udzubikumullah kata Zuhri li Yunus bin Yazid la tukabir al-ilm fa innal ilma awdiyatun fa ayyuha akhadta fih, maka lembah manapun kamu mengarunginya kamu akan terputus, dalam artian kamu kehabisan waktu, yakni kamu wafat dalam keadaan engkau belum sampai ke ujungnya. Walakin khudhu ma'alaya, maka jangan anggap remeh ilmu, ambil ilmu bersama hari demi hari. Ayam wal layali, hari demi hari, malam demi malam. Wala takhudul ilmu jumlatan, jangan mengambil seluruhnya sekaligus. Man yabgha kulluh fatu kulluh, kata pepatah. Siapa yang pengen semuanya akhirnya gagal semuanya. Saya ingin belajar nahwu, ingin belajar usul, ingin belajar mushaf hadis, ingin belajar ini, ingin belajar Quran, ingin belajar tafsir, ilmu tafsir, semuanya sekarang. Sekarang pagi sholat hadis, siang sedikit sudah ilmu usul fiqih, terus siang sedikit lagi setiap jam pelajaran. Satu hari 20 pelajaran. Qanifina azza, kamu jangan anggap remeh ilmu. Akhirnya kamu kira dalam satu tahun kamu bisa menyelesaikan seluruh ilmu. Ternyata dalam satu tahun kamu belum dapat apapun. Kenapa? Karena terkaburkan antara ini dengan itu dengan ini. Terkaburkan antara istilah dengan istilah. Karena istilah yang sama dalam bidang ilmu yang berbeda, maknanya berbeda. Walaupun lafaznya sama. Kalimat dhaif berbeda. Dalam ilmu hadis, dalam ilmu fiqh, dalam ilmu yang lain beda. Demikian pula kamu katakan dengan kalimat illatun, illah dalam ilmu hadis berbeda dengan illah dalam ilmu fiqh. Akhirnya terkaburkan, malah jadi bingung. Sampai ketika satu tahun mereka yang belajar dengan bertahap sudah jauh, orang ini berkata, ilmu itu susah. Putus asa. Dan mengatakan ilmu itu susah, saya mempelajari malah bingung, katanya. Iya. Kenapa bingung? Bukan karena ilmunya, tapi karena cara kamu belajar. Kamu anggap remeh ilmu itu. Kamu terlalu sombong dengan dirimu sendiri, terlalu pede, terlalu percaya diri bahwa saya bisa untuk mengambil seluruhnya. Jangan. Ambil bertahap. Jangan sampai kamu berjalan mencari ilmu tanpa tahapan demi tahapan. Karena itu adalah penghalang dari penghalang-penghalang mencari ilmu. Yang keberapa itu? Termasuk awaiq. Talabul ilm adalah belajar tidak bertahap, ingin seluruhnya dipelajari. Dan ini kandungan makna dari nasihat Az-Zuhri tadi. Yani jangan kamu anggap remeh ilmu. Ilmu itu sekian lembah. Dan kamu mengarungi satu lembah saja, kamu gak akan selesai. Sehingga, ambillah. Setahap demi setahap. Setiap malam, setiap hari. Sedikit demi sedikit. Wala ta'khudul ilmu jumlatan. Jangan mengambil ilmu secara keseluruhan. Langsung, jangan. Tapi ambil al-aham fal-aham. Ambil yang paling penting dulu. Dan yang paling penting pun, ambil yang paling sederhana dulu. Yang paling sederhana. Yang mudah dipaham. Fa'inna man rama akhadahu jumlatan. Zahaba anhu jumlah. Karena barang siapa yang rama yarum, yang meniatkan, menuju untuk mengambil seluruhnya, zahaba anhu jumlah, maka akan hilang seluruhnya. Siapa yang pengen seluruhnya, malah akan hilang seluruhnya. Manifidina azakumullah, yakni akan gagal dalam talabil ilm. Sehingga ambillah yang paling penting dan paling mudah buat kamu. Walaupun orang-orang mengatakan kepada kamu, ah, kamu masih tingkat itu, masih mempelajari yang demikian. Iya, kenapa? Jangan kamu minder. Karena memang itu tingkatan saya. Saya ingin belajar dari tahap pertama. Setelah tahap pertama kamu mutqin, mantap, yakin kamu betul-betul paham, baru meningkat yang kedua. Jangan kamu berubah pikiran setelah orang berkata, kamu masih ini, masih jurumiyah, masih mukhtasar. Saya sudah alfiyah belajarnya. Jangan kemudian terpengaruh, dan kalau gitu saya loncat saja alfiyah. Malah gagal nantinya. Demikian pula ilmu-ilmu lainnya. Walakin syai' ba'da syai' ma'al ayyami wal layali. Tetapi yang namanya belajar adalah sedikit demi sedikit. Ma'al ayyami wal layali. Bersama hari demi hari, malam demi malam. Ya, ini sedikit demi sedikit. Bertahap. Qulibrina azakumullah. Maslah taufiq. Semoga kita minta kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT berikan kepada kita taufiq, kemudahan untuk mencari ilmu. Banyak orang-orang yang membuat kurikulum dan kemudian memaksa. Sekian harus sekian. Sekian harus sekian. Sekian harus sampai sekian. Padahal yang namanya manusia berbeda-beda tingkat pemahamannya, beda-beda nalarnya, dan beda-beda pula ketika dia mempelajari cepat hafal, ada yang lambat hafalnya. Sehingga ketika dia dalam keadaan dikasih kurikulum yang sama untuk seluruhnya, akan terjadi kekacauan nantinya. Sehingga kamu sendiri harus bisa memilah dan memilih. Bahwasanya saya mempelajari ini. Begitu mantap, ini baru meningkat yang berikutnya. Baru meningkat yang berikutnya. Sehingga tidak ada istilah, karena sudah naik kelas 2, buku ini ditinggal. Tidak demikian. Kenapa? Karena buku itu kalau belum selesai, walaupun kamu naik kelas 2, tetap buku itu dipelajari. Beda kan dengan kurikulum-kurikulum di sekolah-sekolah lain. Sekolah-sekolah yang bukan pondok pesantren. Kalau sudah keluar kelas 2, untuk apa buku kelas 1? Kan begitu. Tapi kalau kamu belum selesai mempelajari buku kelas 1, walaupun kamu sudah harus naik kelas 2, tetapi buku itu harus diselesaikan. Karena tidak akan bisa kamu memahami kitab yang berikutnya kalau kitab pertama belum tuntas. Qanabidina azakumullah. Rasulullah taufiqul afiyah. Rasulullah salam wal hidayah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdaka. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.